pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederlun, berita sore edisi hari ini Minggu 26 April 2020 dibacakan Ahyar dan Eka Nataya. Tiga warga Semelu yang pulang dari Jawa Timur positif corona hasil rapid test. Dua remaja putri tewas ditabrak mobil Pajero di Aceh Temiang. Oknum TNI di Abdia diduga serobot lahan warga. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, tiga warga Kabupaten Simelu positif virus corona atau COVID-19 berdasarkan hasil rapid test di RSUD setempat Sabtu kemarin. Ketiga pasien itu masih berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Mereka baru kembali dari Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Simelu, Ali Muhayat Syah, mengatakan, ada 6 OTG dilakukan rapid test, namun hanya 3 yang positif COVID-19, sementara 3 orang lainnya negatif. Mereka yang dilakukan rapid test baru pulang dari Jawa Timur. Ali menyebutkan 3 pasien positif rapid test tersebut sedang diupayakan untuk dirujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, sementara 3 yang negatif tetap dikarantina khusus di RSUD setempat. Terhadap keluarga dari pasien positif hasil rapid test tersebut juga bakal dikarantina secara mandiri di tempat masing-masing. Karantina mandiri harus dilakukan selama 14 hari ke depan. Saat ini pihaknya terus melakukan rapid test terhadap warga yang baru tiba dari luar daerah. Sederalun, kecelakaan maut terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Dusun Bakti Desa Pahlawan, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Sabtu sore. Dua orang dilaporkan meninggal dunia, korban diketahui adalah S dan B, remaja perempuan warga Dusun Impres, Desa Pahlawan, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Warga sekitar Muhammad Rizki mengatakan tabrakan maut itu terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Kuala Simpang ke arah Banda Aceh. Sampai di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor berhenti dan hendak menyeberang jalan menuju ke Desa Pahlawan. Dari arah berlawanan meluncur Mitsubishi Pajero PL8989 api. Diduga jarak yang sudah sangat dekat membuat mobil menghantam bagian belakang sepeda motor. Akibatnya satu pengendara sepeda motor meninggal di lokasi kejadian dan satu lainnya dilaporkan meninggal dalam perjalanan ke RSUD Aceh Tamiang. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Andre Agrivina Prima Putra mengatakan, usai menabrak korban, mobil itu kembali menabrak dua sepeda motor lainnya yang datang dari arah berlawanan yaitu Yamaha Vixion dan Supra. Mobil nahas itu disopiri Syahputra HS warga Aceh Besar. Saat ini kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Saat itu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu telah diamankan di kantor Satlantas Polres Aceh Tamiang. Sederalun, oknum TNI dari Kodim 0110 Aceh Barat Daya berinisial IS dengan pangkat Kopral 2 diduga melakukan penyerobotan lahan milik warga Kecamatan Kuala Bate. Lahan tersebut merupakan perkebunan sawit milik kelompok Kuala Pertiwi. Penyerobotan lahan itu bermula pada 12 Maret 2020 dengan alasan lahan milik warga yang dikuasai itu digarap untuk program swasembada pangan. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi dan Keadilan Aceh LBH Aga Abdiar Rahmat mengatakan penyerobotan lahan dilakukan oknum TNI tersebut dengan cara mengancam sehingga pemilik lahan trauma. Pengancaman yang dialami masyarakat berupa penembakan ke tanah dengan jarak 1 meter dari kaki kiri pemilik lahan bernama Ferry. Peristiwa itu terjadi pada Maret lalu. Tidak hanya dialami Ferry, peristiwa lainnya juga dirasakan warga bernama Lahmudin. Dia sempat juga diculik dan dibawa ke bibir pantai daerah desa itu pada malam hari. Di sana dia diancam akan diledakkan kepala jika masih menggarap lahan tersebut. Lahan milik masyarakat yang diserobot oleh oknum TNI tersebut seluas 56 hektar dengan rincian 37 hektar merupakan lahan yang telah bersertifikat. Sedangkan 18 hektar masih berupa surat sporadik. LBH Aga Abdi akan terus melakukan pendampingan terhadap warga yang mendapat pengancaman hingga kasus penyerobotan lahan tersebut tuntas. Sementara itu, Kepala Staf Komando Resor 012 Teuku Umar Letnan Kolonel Yudiono mengaku telah memerintahkan Damdin 0101 Abdia beserta Komandan Detasemen Polisi Militer IM2 Melabuh untuk menelusuri penyerobotan lahan yang diduga berujung pada pengancaman warga. Ia menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI yang merugikan masyarakat. Sederalun personel Polsek Bendahara menangkap 5 orang pencuri lembu Sabtu kemarin. Aksi kawanan pencuri itu dilaporkan telah meresahkan masyarakat. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Kapolsek Bendahara AKP Asrul Rinaldi mengatakan 5 pencuri lembu itu ditangkap di rumah salah seorang tersangka di Desa Upah, Kecamatan Bendahara. Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 1 ekor lembu hasil curian dan 1 unit mobil Daihatsu Terios warna silver BL1126DY. Adapun 5 pencuri lembu tersebut yakni MA, MZ, MA, FB, semuanya warga Kampung Upah, Aceh Tamiang, dan AK, warga Dusun Putua Amin, Kampung Jalan, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur. Kapolsek menjelaskan kasus pencurian lembu ini terungkap saat petugas mendapatkan informasi bahwa tersangka MA baru saja melakukan aksi pencurian seekor lembu bersama 4 temannya. Selanjutnya, tim gabungan melakukan penyergapan dan berhasil menangkap tersangka MA bersama 4 tersangka lainnya. Kepada penyidik, tersangka MA mengakui perbuatannya. Ia mengaku mencuri lembu di kandang milik warga di Desa Teluk Kemiri, Kecamatan Bendahara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, seorang polisi gadungan berinisial AH, 36 tahun, ditangkap usai melakukan penipuan persis di depan Mapolda Banten Jalan Syekh Nawawi Al-Bantawi. Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pelaku merupakan residivis yang sering pakai modus mengaku-ngaku sebagai polisi. Detiknews.com melansir. Peristiwa bermula dari laporan korban bernama Encam yang ditipu saat jual-beli. Pelaku menawarkan motor dan mengajak saling bertemu di depan Polda Banten pada Rabu lalu. Di sana, pelaku mengaku anggota Polda dan mengajak korban melihat motor yang akan dijual. Sebelum itu, korban diminta membayar uang 3 juta rupiah agar pelaku mengambil motor di rumahnya. Begitu uang diserahkan, pelaku meminta korban menunggu. Namun sampai sore lewat, pelaku tak kunjung kembali ke tempat semula. Korban yang kesal kemudian melaporkan hal ini ke Polres Serang Kota. Ia mengaku dirugikan karena ditipu polisi gadungan sampai rugi 3 juta rupiah. Pelaku sendiri ditangkap pada Sabtu kemarin sekitar pukul 10 WIB oleh anggota Satreskrim Polres. Dari pemeriksaan, pelaku merupakan residivis dengan modus yang sama. Ia juga baru keluar lapas Tangerang pada Oktober 2010. Sederalun, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diisukan meninggal dunia. Amerika Serikat dan China berusaha mencari tahu kebenaran isu tersebut. Kompas.com melansir. Saat ini, AS memantau dengan cermat situasi di Korea Utara, sementara Tiongkok mengirim tim medis dalam upaya untuk mencari tahu kebenaran dari negara yang sangat tertutup itu. Langkah Amerika Serikat dan China itu dilakukan setelah muncul spekulasi mengenai kesehatan Kim Jong-un yang selama 2 minggu tidak muncul di publik. Wartawan China, Si Jian Xingzu, mengatakan sumber yang sangat kuat mengatakan kepadanya bahwa pemimpin Korea Utara telah meninggal. Surat kabar mingguan, Sukan Gendai mengklaim bahwa Kim tengah mengunjungi pedesaan ketika dia mencengkeram dadanya dan pingsan. Laporan lain dari Beijing menyatakan bahwa operasi jantung Kim salah karena tangan ahli bedah yang ketakutan terus bergetar. Sederalon warga Pakistan merayakan hari pertama bulan Ramadan dengan pergi ke masjid dan pasar. Mereka tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saat masa pandemi virus corona. Kompas.com melansir, masyarakat di Pakistan merayakan hari pertama puasa pada Sabtu kemarin. Mereka merayakan bulan suci dengan berbondong-bondong ke masjid dan pasar, mengabaikan saran untuk tinggal di rumah ketika kasus virus corona meningkat. Disebutkan, militer Pakistan meminta agar warga tetap berada di rumah, meminta masyarakat hanya menggelar doa di rumah, namun saran tersebut diremehkan oleh sebagian besar penduduk. Di Rawalpindi, yang berbatasan dengan Islamabad, ribuan pembeli memadati pasar-pasar populer. Beberapa pengunjung tidak mengenakan alat pelindung, mereka membeli makanan untuk berbuka puasa. Di masjid-masjid Islamabad, para jemaah mengabaikan pembatasan sosial. Padahal imbauan itu telah lama dikeluarkan oleh pemerintah Pakistan. Penasihat khusus Perdana Menteri untuk Kesehatan, Zafar Mirza, mengecam tindakan warga yang ramai-ramai keluar rumah. Sejauh ini, Pakistan telah mencatat lebih dari 12.000 infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi dan 256 kematian. Tetapi dengan tes terbatas, angka sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi. Sederalon, lebih dari 50.000 orang telah dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19 di Amerika Serikat, menurut data yang dihimpun Johns Hopkins University. Pandemi yang terjadi di Amerika Serikat tersebut sebagai yang terburuk di dunia. Kompas.com melansir, lebih dari 3.000 kematian dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Adapun terdapat lebih dari 870.000 kasus positif COVID-19 di Amerika Serikat. Namun menurut pemerintah Amerika Serikat, tingkat kematian di negara mereka lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara Eropa jika diukur dari jumlah kasus saat ini. Sejauh ini Amerika Serikat mencatatkan jumlah kematian dan kasus positif terbanyak di dunia. Namun jumlah penduduk Amerika Serikat mencapai 330 juta orang, lebih tinggi ketimbang negara Eropa yang paling terdampak virus corona seperti Spanyol dan Italia. Data tentang kematian itu muncul saat sebagian wilayah Amerika Serikat telah mencabut aturan karantina wilayah. Beberapa salon, tempat permainan bowling, dan jenis usaha lainnya kembali beroperasi pada Jumat kemarin di Georgia, Alaska, dan Oklahoma. Deborah Briggs, pakar gugus tugas COVID-19 pemerintah Amerika Serikat, mengklaim negaranya memiliki tingkat kematian terendah di dunia. Briggs mendasarkan pernyataannya pada angka kematian per kapita yang lebih rendah daripada Spanyol, Italia, Prancis, Belgia, dan Inggris. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 26 April 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali esok pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.